الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تفسير سورة الجمعة. Di pertemuan yang lalu kita baru mengambil dua ayat di awal dan baru di akhir tafsir daripada ayat kedua dari Syekh Sa'di rahimahullah. Dan telah kita sebutkan min babil muraja'ah, sebagai mengingatkan bahwa tafsir atau surat Al-Jumu'ah ini surat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menukilkan ijma' akan hal ini. Beliau mengatakan fi qaulil jami', menurut pendapat seluruh ulama, surat Al-Jum'ah, nah ini tidak ada khilaf bahwa itu Madaniyah turun setelah hijrah, ya. Adapun demikian pula juga Al-Baihaqi mengeluarkan riwayatnya dalam Dalail dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan nazalat suratul Jum'ah bil Madinah, bahwa surat Al-Jum'ah turun di Madinah. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya dengan riwayatnya, sanadnya sampai ke Abu Hurairah, menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendengarnya membaca pada salat Jumatan surat Al-Jum'ah wa idza ja'akal munafiqun. Ya, jadi surat Al-Jum'ah, salat Jumatan itu yang sering kita dengar Al-A'la dan Al-Ghasyah. Subhisma rabbikal a'la, rakaat pertama, rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyah. Dan di antara surat yang lain juga adalah ini, yaitu Jumat, surat Al-Jum'ah dan idza ja'akal munafiqun. Tentu juga ada hal-hal yang lain terkait dengan Jumatan dan malam Jumat, namun ini yang terkait dengan surat Al-Jum'ah, ya. Dan di sana juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan selainnya. Ini di antara apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumatan. Tapi di pertemuan yang lalu adapun ayat pertama yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Maka ini telah kita baca tafsirnya dan juga sering berulang pada surat-surat yang diawali yusabbih. Ya, seperti juga pernah kita bahas di surat Al-Hadid, ya. Nanti bisa didengarkan lagi rekamannya ataupun apa yang telah kita pelajari atau dilihat catatannya dari surat Al-Hadid yang pernah kita lewati, ya. Awalnya juga ya dimulai dengan tasbih, apa yang disebut dengan tasbihat, ya. Diawali dengan subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yaitu Al-Hadid. Adapun di sini yusabbihu lillah, ya, dengan fi'il mudhari, fis samawat ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Dan di sini ada empat nama berikut dengan sifat yang terkandung di dalamnya. Ini adalah pensifatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Raja di Raja. Al-Quddus, yang Maha Quddus, ya, suci. Al-Aziz, yang Maha Perkasa, ya, memiliki izzah, Maha Berjaya. Dan Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, memiliki hikmah, ya. Keempat ini adalah termasuk Na'tun Lillah, nama yang paling a'raful ma'arif, yang paling ma'rifat di awal, yaitu Lafzul Jalalah Allah. Setelah itu Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang hal ini, ya. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Dan sebagian ulama menganggap ini badal dari Allah, makanya di sini majrur. Dan itu semua termasuk tawabi', yusabbihu lillah, kemudian Al-Malik, Al-Quddus, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz. Namun Syaukani merujukkan ini na'at, dan na'at man'ud, man'udnya lafzul jalalah Allah, dan ini na'at sebenarnya dalam nahwu. Adapun di ayat yang kedua kemarin telah kita baca sebagian tafsirnya, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum ummiyin, ya, yaitu yang buta huruf, dan mereka adalah bangsa Al-Arab. Dan itu bukan semua mereka, tapi ghalibuhum, mayoritas dan kebanyakan mereka. Sebagaimana kata Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wala la naqra wala naktub. Kami adalah kaum yang buta huruf, kita tidak membaca dan tidak menulis atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi. Tapi bukan berarti Nabi kemudian membiarkan. Bahkan Nabi menghasung dan berusaha sebisa mungkin agar para sahabatnya bisa membaca dan bisa menulis. Bahkan perintah pertama dalam Al-Qur'an, Iqra. Ya, bacalah. Kemudian ada alladzi 'allama bil qalam, itu menulis. Iqra, bacalah. Ini fi'il amr, perintah pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun qira'ah ada dua macam. Qira'ah shuhuf, membaca dari kitab, dan ada qira'ah as-sadr, membaca dari hafalan. Dan mereka bangsa Arab, dan biasanya itu Allah berikan kelebihan dalam beberapa hal, karena mereka itu tidak menulis, maka mereka mengingat, dan ingatan mereka luar biasa. Ya. Namun beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hasung untuk bisa menulis, membaca, sebagaimana para tawanan perang Badr, ya, musyrikin, ditebus. Asal bisa mengajari seorang sahabat baca tulis, engkau bebas. Ya, maka diasung tentang hal yang semacam ini. Adapun Nabi Muhammad SAW sendiri atas hikmah Allah memang tidak membaca dan tidak menulis, sehingga terbebas dari tuduhan orang kalau bisa membaca berarti nyontek Injil, nyontek Taurat, dan ya, copy paste, menjiplaknya, menulisnya, menyalinnya. Sehingga bukan hanya Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menyalin dan menuliskannya, bahkan Nabi tidak memahami bahasa Taurat, bahasa Ibrani, bahasa aslinya, ya, dan bahasa Arami, bahasa Injil. Maka itu betul-betul membersihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan-tuduhan kalau beliau menjiplak, mencontek kitab-kitab sebelumnya. Ya, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Ama kunta tatlu min qabli min kitab wala takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilu." Kalau engkau bisa nulis, bisa baca, tentunya akan ragu orang-orang. Ini hikmah kenapa Allah takdirkan Nabi kita Muhammad SAW tidak baca, tidak nulis. Dan ghalibul Arab, meskipun sebagian sahabat kemudian belajar membaca, menulis, ya, tetapi kebanyakan mereka tidak bisa. Maka dikatakan umat yang ummiyah, ummiyin, itu yang tidak bisa baca tulis. Adapun dalam bab masalah sholat berjamaah, imam al-ummi, imam yang ummi maksudnya yang tidak fasih baca Al-Fatihah. Ya, itu ada pembahasan fikih tersendiri, ya. Masing-masing ada istilahnya. Nah, di sini huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina, huwa adalah kembali ke Allah yang tadi disifati Allah Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Dialah alladzi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang sebagai raja itu, yang maha suci, maha berjaya, dan maha bijaksana itu mengutus fil ummiyina rasulan minhum, pada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka. Sehingga fil ummiyin ini bangsa Arab. Dan di sini adalah penyebutan khusus untuk mengingatkan mereka. Al murad bil ummiyin al-Arab, kata Syaukani. Ya, wa man kana, yaitu ada di antaranya yuhsinul kitaba, ada yang bisa nulis, wa minhum man la yahsinuha, dan mereka di antaranya juga ada yang tidak bisa baik cakap menulis. Dan itu ghalibuhum, karena ghalibul Arab kadzalik, yakni al-ummi fil asl alladzi la yaktub wa la yaqra al-maktub, yang tidak bisa membaca dan menulis, dan kebanyakan mereka seperti itu. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa disebutkan dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul dari mereka, bangsa Arab. Nah, mungkin kemudian itu yang kemudian dijadikan dalil dan syubhat. Apakah itu karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, ya, orang-orang ahlul kitab. Nah, ini rasul diutus, ya, kepada kaum yang buta huruf, kami enggak buta huruf. Ini diutus kepada bangsa Arab, kami bukan Arab. Nabi diutus kepada kaumnya, kami bukan kaumnya. Ya, kami sudah punya nabi sendiri, punya kitab sendiri. maka dia adalah utusan Allah, Rasul, tapi bukan kepada kami. Dan itu sebagaimana yang jadi syubhat dulu para pembesar Nasara di awal-awal risalah munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung menolak ini bukan nabi. Malah mereka lihat dengan ciri-cirinya dan terus ini memang nabi. Tapi mereka sampaikan apa? Ini bukan untuk kita. Bukan rasul untuk Bani Israel. Nah, ini syubhat dan ini di bisa termakan sebagian muslimin yang lemah ilmu ataupun lemah iman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sedikit demi sedikit mereka tidak langsung menentang dan mendustakan, apalagi menghina Nabi Muhammad. Mereka tahu karena dengan seperti itu seorang muslim ini meskipun lemah ilmunya imannya akan tersinggung menjauh. Tapi cara mereka sedikit demi sedikit dilemahkan keimanannya. Ini Nabi Muhammad itu begini begitu, sedikit demi sedikit hingga dia lemah dan ragu imannya hingga mereka tarik. Nah, jawaban tentang hal ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada bangsa Arab dalam ayat ini, sebagaimana juga beberapa ayat-ayat yang lainnya, bukan berarti kemudian beliau tidak diutus kepada selain bangsa Arab. Ya, bukan begitu maknanya. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, ahli fiqih dari kalangan Syafi'i, ya. Ya, yang tidak mutasibin, yang tidak fanatik, beliau menyebutkan bahwa disebutkannya beliau diutus kepada bangsa Arab ini, ya, itu takhsisul ummiyina bidzikri la yanfi man adahu, pengkhususan disebutkannya bangsa Arab yang kebanyakan mereka tidak bisa baca tulis disebutkan di sini, ya, dialah Allah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang utusan dari kalangan mereka. Ini tidak menafikan adanya atau beliau diutus juga untuk selain kaumnya. Walakin al-minnah alaihim ablagh wa aksar. Tapi disebut pada bangsa Arab karena anugerah dan nikmat Allah kepada mereka lebih besar dan lebih terasa. Kenapa? Karena mereka tadinya tidak bisa baca tulis, mereka kaum yang tidak punya kitab, mereka tadinya betul-betul di masa jahiliyah, ya, betul-betul jauh dari bimbingan dan peradaban yang, ya, yang pantas. Begitu pula kekuatan dan kestabilan dalam banyak hal, yang saling perang, membunuh anak perempuan sendiri, riba, merajalela sebagaimana yang lalu, berbagai macam. Maka mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang paling merasakan dari mulai bawah hingga sampai atas dan memimpin. Betul-betul mereka merasa. Maka ini yang diingatkan kepada mereka dan disebut. Bukan berarti Nabi tidak diutus kepada selain mereka. Makanya demikian setelah Ibnu Katsir menerangkan al-ummiyuna humul Arab. Ummiyun yang dimaksud dalam ayat ini adalah bangsa Arab. Ya. Dan begitu akan tetapi bukan pengkhususan itu menafikan nanti tidak diutus kepada selain mereka. Kemudian beliau berdalil ini mirip seperti firman Allah yang lain, ya, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Al-Qur'an ini merupakan peringatan untukmu Muhammad dan juga untuk kaummu. Nah, itu kan disebut untuk nabi dan kaumnya. Dan begitu pula juga Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, lebih kecil lagi. Berilah peringatan kepada kerabatmu terdekat. Berarti bukan cuma bangsa Arab, tapi lebih kecil kerabatnya Nabi. Oh, berarti ini diutus cuma kepada kerabat Nabi saja, bukan seluruh bangsa Arab. Ini lebih kecil lagi. Tetapi ada ayat-ayat yang muhkam dan jelas, seperti pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ini dipanggil kul, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka. Apa kata Allah? Nabi diperintahkan menyampaikan, ya yanas inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, seluruh manusia, nas. Nah, ini jelas ayatnya muhkam, maka termasuk, ya, keyakinan dan kaidah al-sunnah mengembalikan, ya, ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, kembali kepada ayat-ayat yang muhkam, jelas. Nah, namun fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Tapi memang orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka sengaja berdalil, mengambil, memilih-milih ayat-ayat yang samar. Ayat-ayat mutasyabihat memang karena ingin mentakwil-takwilkannya dan membuat fitnah. Sehingga mereka nih, dalil-dalil dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi diutus kepada kaumnya, kepada bangsa Arab. Ini dalilnya banyak. Iya, tapi membuang dan tidak menyampaikan ayat-ayat yang muhkam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik disebutkan pada beberapa kaum yang bukan kaumnya, dan bahkan yang bukan berkeyakinan sebagaimana hanya yaitu yang mengikutinya atau muslimin, bahkan lebih daripada itu ahlul kitab, seperti di Al-Kahfi yang sering kita baca, liyunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dia diutus untuk memberi peringatan kepada kaum yang mengatakan Allah punya anak, Allah mengangkat anak. Nah, siapa ini? Bukan orang tadi, dan ini mereka semua bangsa Arab menganggap yaitu para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ya. Dan kemudian Yahudi sebagian sekte mereka menganggap Uzair putra Allah, dan Nasara menganggap Isa putra Allah. Maka ini diutus Nabi SAW untuk meluruskan kepada mereka akan hal tersebut. Ini semua menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW rahmatan lil alamin, bukan hanya sebatas diutus kepada kaumnya saja. Tapi di beberapa ayat diingatkan, karena memang ini turun dalam bahasa Arab, bahasa mereka, bahasa Arab, dan disampaikan oleh Nabi SAW yang pertama-tama kaumnya di sekitarnya. Dan itu ablak, lebih mengena, lebih banyak. Meskipun kemudian juga ini berlaku dan dipakai terhadap yang selainnya. Ya. Kemudian disebutkan kemarin tentang ayat yang kedua, sifat Nabi Muhammad SAW tersebut yang Allah utus kepada mereka. Yatlu alaihim ayati, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yaitu as-sunnah, hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam sungguh dalam kesesatan yang nyata. Kemudian disebutkan kemarin betul-betul di masa jahiliyah mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata, dalam penyembahan berhala, ya, pohon-pohon bebatuan, akhlak-akhlak yang liar, ya, yang bejat, ya, kezaliman, pembunuhan, penganiayaan, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, ya, dan berbagai macamnya, ya. Begitu pula asobiyah, fanatisme suku, ya, dan tidak mengakui ada satu pemimpin utama yang mempersatukan bangsa Arab. Tidak ada. Tiap-tiap kabilah berperang dengan kabilah yang lain dan membela di atas fanatisme, bukan membela yang benar, tetapi membela siapa yang dari kaumnya saja. Ya. Ini semua hal dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian disebutkan, ya, dengan diantaranya yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kata Syekh Sa'di, ay ilmal kitab was sunnah, dia Rasul tersebut mengajari mereka Alkitab wal hikmah, yaitu ilmu Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, ini makanya penting mempelajari, dan alhamdulillah di masjid ini, di Masjid Nurul Hujjaz, kita pelajari alhamdulillah bitaufik minallah. Maka dalam dua kali dalam sepekan kita pelajari satu harinya untuk ayat Quran tafsirnya, dan satu hari untuk membahas hadis-hadisnya dari syarah dan fikih hadisnya. Ya, alhamdulillah taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Al-mustamil ala ulumil awwalina wal akhirin, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu mencakup seluruh ilmu dari orang awal hingga akhir paling belakangan. Jadi kalau mau tahu ilmu dari seluruh awal hingga akhir, betul-betul pelajari. Oh, apakah cuma ilmu agama? Terutama itu. Tapi bukan berarti ilmu agama saja. Kalaupun ilmu dunia, ada pokok-pokoknya, ada rumus-rumusannya, dan secara global itu halal, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Masalah menyilangkan kurma satu dengan yang lainnya, Nabi ditanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi juga ada singgungan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Yang pertama ahli ilmu tentang urusan agama, ya, hukumnya halal haram dan bagaimana. Namun juga dijadikan dalil oleh para ulama, itu mencakup dalam urusan dunia. Orang mau tahu mesin, tanya ahli mesin. Orang mau ahli apa, kimia atau obat medis, ya tanya ahli medis, ahli dokter. Begitu pula tanya tentang bangunan, cara membangun, campuran, ya, cor-corannya dan seberapa kuat, bentangan sekian, butuh tulangan seberapa tebal, seperti apa campurannya, ya, dan seterusnya. Tanya kepada ahlinya. Ini semua masuk dalam ayat fas'alu ala dzikri kuntumla ta'lam. Nah, dan ini pernah disebutkan Syekh Utsaimin di salah satu kitabnya, ya, ketika ada orang yang mengatakan, katanya dalam kitabmu disebutkan Al-Quran ini tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Nah ini mana? Gak ada cara bikin helikopter, bikin pesawat, bikin burger, bikin ini, gak ada. Kata saya, kalau engkau sungguh-sungguh ada ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Nah kalau semua diterangkan, bikin helikopter, baling-balingnya, mesinnya, apa ini, badannya, dan berbagai macamnya, ya gak jadi hikmah, gak jadi 30 juz, siapa sih ngapalke? Kan gitu, dihafalkan 30 juz saja perjuangan, satu juz demi satu juz, dan seterusnya dihafalkan. Nah kalau semuanya disebutkan, jadi berapa tebal, dan bagaimana kan bisa dihafalkan? Apalagi tidak semua orang itu bisa, ya, minat baca dan keseriusan itu. Jadi ilmu dengan sekian lengkap, tapi sudah diringkas dalam sekian itu. Dan begitu pula dalam Al-Quran disinggung untuk kewajiban mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang mengaku-ngaku kami mengikuti Al-Quran saja, yang jelas mutawatir, ataupun hadis ada yang dhaif, kami enggak mau. Yang dhaif memang enggak diikuti, tapi bukan berarti semua hadis ditolak. Mereka lah kaum ingkaru sunnah. Bahkan sebagian mereka menamakan diri dengan majelis tafsir, mengagung-agungkan tafsir-tafsir, tapi kalau hadis, itu kan hadis zaman dulu. Dan kadang-kadang mereka remehkan, ada perawi yang kadang lupa, kadang ingat, ada yang dhaif, ada yang palsu, bahkan beda dengan Quran. Enggak kan? Bukankah cukup dengan kita Al-Quran? Kalau engkau sungguh-sungguh jujur mengikuti Al-Quran, maka mesti engkau mengikuti hadis. Dan bagaimana engkau melaksanakan aqimus sholat, tegakkan sholat? Gimana kok bisa sholat ikut seperti kita? Kalau enggak dengan dari hadis, ya. Di Al-Quran enggak ada 30 juz rukuknya baca apa. Rukuknya ada, tapi rukuk, ya, singgungan ada, ya, yakni fasabbih bismi rabbikal azim. Tapi Nabi yang menjelaskan dalam hadis bahwasanya beliau mempraktekkan sabbih bismi rabbikal a'la ij'aluha fis sujud, jadikanlah bacaan ketika sujud. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, ini ijalu hafi ruku'ikum, jadikanlah pada ruku' kalian, ya. Sebagian ulama menghasankan hadis tersebut, ya, artinya hadis-hadis yang menerangkan ini dibaca saat apa, ini bagaimana, ya, begitu. Sehingga tidak bisa hanya dengan Al-Quran saja. Namun Al-Quran memberikan kaidah-kaidahnya, pilar-pilarnya, ikuti hadis, dan demikian dalam seperti ini diambil. Dan sebagian sahabat mengambil bahwasanya di Al-Quran ada segala sesuatu, cuman kadang kita tidak tahu cara istimbatnya di sebelah mana. Bahkan bagian banyak disinggung tentang pertanian, tentang peternakan, ya, tentang beberapa hal banyak disinggung dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan ada surat Al-An'am, ya. Dan demikian pula juga ada banyak perumpamaan tentang hidup dan mati, ya, dengan tanaman yang gersang tumbuh kemudian, dan seterusnya, ya. Juga di situ ada yang disinggung tentang cari ikan, nah, ikan atau beberapa hal yang ada singgungan-singgungan apa, beberapa hal yang selalu mengaitkan dengan perkara yang lebih besar, mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan aturannya, mengaitkan dengan yaumul ma'ad, hari kembali nanti. Al-Muhim, Al-Quranul Karim, ilmul kitab wa sunnah, kata Syekh Sa'di, al-mustamil ala ulumil awwalin wal akhirin. itu mencakup ilmu awal hingga akhir. Seperti disebutkan seorang sahabat, sehingga saya yang termasuk, ya, alaika bil Quran fa innahu ilmu kulli syai. Kalau enggak salah Ibnu Mas'ud ya gitu. Nanti mungkin bisa dicari lagi. Hendaklah engkau pelajari Quran karena dalamnya ada ilmu segala sesuatu. Ya. Ya sampai subhanallah. Ya, bantahan terhadap ahlul kitab, bantahan terhadap tadlis, akidah tadlis, trinitas dan beberapa keyakinan ahlul kitab, nasrani dan seterusnya. Nah, di antara terbaik adalah dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, cuma demikian memang, dan disitulah nampak betul bagaimana warisan ilmu setelah Nabi SAW diwarisi oleh para ulama. Mereka yang beristinbat, mereka mengambil pendalilan, menuliskan, dan kita mengetahui dari kitab-kitab tulisan mereka, masya Allah. Ya, fakanu ba'da hadha ta'lim wa tazkiyah min a'lamil qalb, kata Syekh Sa'di. Ya, mereka setelah adanya pengajaran dari Rasul tersebut dan tazkiyah, pensucian, pembersihan diri mereka, maka mereka menjadi min a'lamil khalq, termasuk makhluk yang paling alim, paling berilmu. Bal kanu a'immah ahli ilm wad-din, bahkan mereka menjadi imam-imamnya, pemimpin ahli ilmu dan agama. Wa akmalul khalqi akhlaqan, yang paling sempurna di antara makhluk akhlaknya. Wa ahsanuhum hadiyan wa samtan, dan paling baik bimbingan dan perangainya. Ya, subhanallah. Dan itu dirasakan dan diakui, ya. Sebagaimana ya dulu sebagian mereka musuh pun ya mengetahui bagaimana betul-betul menjaga perjanjian damai dari muslimin. Ya, entah mereka sembunyikan atau betul-betul mereka akui, ya, mereka lontarkan. Ya, mereka mengakui hal yang demikian, ya, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui bagaimana akhlak mereka. Bahkan dalam peperangan, dalam pertempuran pun, dan sebagian mereka tidak jarang kemudian memeluk al-Islam. Berapa banyak setelah mengetahui tujuan Islam dan muslimin, bukan semata haus darah, berperang, membunuh, atau mencari tanah, harta, rampasan, ingin cari harta benda, menjajah negeri orang, bukan itu, tapi menyelamatkan mereka. Makanya ketika mereka telah ya memilih entah al-Islam atau jizyah, ya, tidak diutak-utak kemudian, ya. Dan banyak kalau mereka mau objektif melihat. Jadi ini dengan ilmu Al-Kitab wa Sunnah, ya, bangsa Arab dan khususnya para sahabat, dengan keislaman mereka dan mempraktekkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi makhluk yang paling mulia dan paling ya berilmu. Ihtadau bi anfusihim wahadau ghairahum. Mereka berpetunjuk dengan Al-Kitab wa Sunnah tersebut untuk diri mereka sendiri. Wahadau ghairahum, dan mereka pun memberi petunjuk orang selain mereka. Ihtida itu berpetunjuk, mengambil sesuatu sebagai petunjuk hidup kita untuk diri kita sendiri, itu ihtida. Tapi kalau al-huda itu memberi hidayah, memberi petunjuk orang lain. Ya, apakah dengan pelajaran, pengajaran, dengan buku, dengan hal yang lain-lainnya, sehingga menyebarkan hidayah bukan untuk diri kita sendiri cukup, tapi juga menyebarkannya ke orang lain. Fasaru a'immatal muhtadin wa qadatil muttaqin. Maka mereka menjadi imam-imam yang berpetunjuk, yang mendapat hidayah, dan juga mereka menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Falillahi ta'ala 'alaihim bi bi'tsati hadzal rasul akmalun ni'matin wa ajallu minhatin. Maka semata hanya milik Allah lah, didahulukan jar majrur di sini, falillah menunjukkan lil hasr. Maka hanya bagi Allah lah, ya, seutama-utama nikmat, ya, dari Allah. Wa ajallu minhah, dan setinggi-tingginya pemberian mereka dapatkan, ya, melalui bibi'tsati hadzal rasul, melalui diutusnya rasul ini. Artinya apa? Mereka terutama bangsa Arab dan juga yang mau mengikuti bimbingan Nabi SAW dari muslimin, ya, nikmat terbesar ya Allah Subhanahu wa taala berikan melalui diutusnya Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita mengetahui mana yang Allah ridhoi dan mana Allah murkai, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana kunci masuk jannah, ya, dan mana sebab-sebab masuk benar. Nabi SAW mengajari tauhid, aqidah yang benar, memperingatkan dari syirik, mengajari sholat dan rukun-rukun Islam yang lain, ya. Nabi SAW yang memperingatkan dari akhlak-akhlak buruk. Makanya para ulama mengatakan, ya, para ulama, ya, itu warasatul anbiya seperti dalam hadis, waris para nabi. Dan para ulama kemudian mengajarkan kepada umat manusia ilmu ini, ilmunya para nabi. Laulal ulama lakanan nasu mithlul bahaim, kata mereka. Andai bukan karena para ulama, tentulah manusia seperti al-bahaim, tidak layaknya binatang. Itu diterangkan oleh mereka untuk kita mensyukuri nikmat tersebut, sehingga tahu jual beli tidak boleh, melakukan hal-hal yang buruk, yang haram. Demikian pula mana antara tetangga satu dengan yang lainnya, pembagian demikian pula waris di antara ahli waris, antara silaturahim, antara bersikap jujur dan objektif, adil, membela yang benar dan bersama-sama, dan tidak membela yang batil ataupun zalim. Dan berbagai macam hal tersebut itu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dan ajarannya melalui utusan-utusannya. Kemudian utusan-utusan Allah tersebut memiliki para sahabat, ya, memiliki orang-orang berilmu sepeninggalnya yang meneruskan ilmu tersebut. Sehingga hal ini, nikmat ini betul-betul kita sadari dan hendaknya kita syukuri, ya. Nikmat yaitu mendapatkan pelajaran al-ilm bil kitab was sunnah, di mana Rasul Allah utus yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari mereka al-kitab wal hikmah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan ada kaum yang lain di antara mereka yang belum menyusul mereka atau tidak sampai derajat mereka. Wahuwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha berjaya dan maha bijaksana. Diterangkan Syekh Sa'di rahimahullah, ay wamtanna ala akharina min ghairihim. Allah pun menyebut dan mengungkit nikmat pemberiannya terhadap golongan lain selain mereka, selain bangsa Arab. Wa akharina minhum, dan ada di antara mereka yang lain selain dari kaum ummiyin, bukan dari kaum bangsa Arab yang kebanyakan buta huruf, ya, dulunya. Namun ada golongan yang lain yang juga, ya, Allah berikan nikmat, ya, melalui diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan Syekh Sa'di, ai min ghairil ummiyina mimman ya'ti ba'dahum wa min ahli kitab. Dari selain golongan ummiyin, selain bangsa Arab, dan yang datang setelah mereka termasuk dari ahlul kitab. Ya. Lamma yahaqu bihim ai fi man basyara da'watar rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhtamal annahum lamma yalhaqu bihim fil fadl, wa yuhtamal ayyakunu lamma yalhaqu bihim fi zaman. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan ada golongan lain dari mereka yang belum bergabung dengan mereka. Adapun yalhaqu bihim yang belakang, ya, dan golongan lain selain mereka, ya, ada yang belum bergabung dengan mereka. Ini yang disebut Syekh Sa'di wa ta'ala ai fi man basyara da'wata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang langsung mendapati dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapatinya. Disebutkan Syekh Sa'di Ta'ala ada dua kemungkinan. Yuhtamal annahum lamma yalhaqu bihim fil fadl. Mereka tidak bisa menyusul bergabung dengan para sahabat, ya, bangsa Arab yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, Muslimin, Sabiqunal Awwalun, dan para sahabat yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat bergabung atau belum bisa bergabung dalam mereka karena terkait keutamaan, fil fadl, kalah keutamaan. Wa yuhtamal an yakunu lamma yalhaqu bihim fi zaman. Karena ada kemungkinan mereka belum bisa menyusul mereka karena berbeda waktu. Mereka orang-orang belakangan seperti kita, dan yakni tidak bertemu dengan mereka para sahabat awali. Dan Syekh Sa'di menyebutkan wa ala kullin, bagaimanapun juga fakilal maknanya ini sahih, maka kedua makna di atas dua-duanya benar. Kenapa? Fa innal ladzina ba'atallahu fihim rasulahu wa syahaduhu wa basyaru da'watahu hasala lahum minal khasa'is wal fadha'il ma la yumkin ahadan an yalhaqahum fiha. Karena orang-orang yang Allah utus di tengah mereka, rasulnya, utusannya, dan mereka langsung menyaksikannya dan ikut langsung, yaitu menerima dakwah seruannya, mengimaninya, membelanya, melindunginya, tentu mereka mendapatkan kekhususan, keistimewaan, fadilah yang tidak mungkin seorang pun menyamai mereka, menyusul mereka dalam hal tersebut. Keutamaan sahabat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapati Nabi, membela, melindungi, dan seterusnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, khairul quruni karni, thumma ladina yalunam, thumma ladina yalunam. Sebaik-baik generasiku adalah, sebaik-baik kurun generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Setelah itu, setelah mereka, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini secara umum. Dan jangankan demikian, ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, kata Allah. Tidak sama orang yang berinfak setelah Fathu Mekah dengan yang sebelum Fathu Mekah. Dan Khalid bin Walid diingatkan, ya, la tasubbu ashabi, jangan kau mencela sahabatku. Ya, ashabi kan nujum, tetapi semua sahabat seperti bintang-bintang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyihim iktadau, iktadaitum, iktadaitum. Dengan siapa saja kalian berpetunjuk, kalian akan mendapatkan. Tetapi tidak sama keutamaan. Sebagaimana para nabi semua mulia, tetapi nabi bertingkat-tingkat. Nabi Muhammad setelah itu Nabi Ibrahim, kemudian Musa, dan khilaf antara Isa dengan Nuh, dan begitu nabi yang seterusnya. Para sahabat juga begitu. Abu Bakar, Abdul Hadi Ummah, kemudian Umar, dan seterusnya. Nah, maka terkait dengan hal tersebut, nah ini kedua-duanya, kedua apa yang disebut mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dapat menyusul para sahabat karena sepeninggal para sahabat dari sisi zaman. Tapi dari sisi fadl, keutamaan, fadilah pun juga belum bisa menyamai mereka. Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban, seandainya kalian berinfak sebesar bukit Uhud berupa emas. Lama balagat, yaitu nisfa muddi ahadihim, atau kama qala alaihi salatu wasalam, tidak bakal sampai setengah mudnya mereka. Karena keikhlasan, pengorbanan mereka luar biasa, ya. Nah, apa yang disebutkan Syekh Sa'di Ta'ala juga disebutkan di beberapa riwayat, ya, disebutkan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir Ta'ala, juga Syaukani menyebutkan, yang menunjukkan hal ini juga, bahwa di antara mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bangsa Arab, dan itu juga ruang lingkup dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyun nas, inni rasulullah ilaikum jami'an, akulah rasul kepada kalian semuanya, segenap manusia. Disebutkan oleh Bukhari dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini ditanya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Dan saat itu di tengah majlis ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Nabi memegang tangannya, ya, dan menyebutkan ini termasuk, sehingga Persia masuk dalam bab tersebut. Wa akharina minhum, bukan hanya fil ummiyin, tapi juga Nabi diutus kepada selain ummiyin, Persia masuk. Makanya Nabi pun mengirimi surat kepada Romawi, Herakl, mencakup cakupan dakwahnya. Karena ada di antara mereka lam yalhaqu bihim, belum bertemu menyusul para sahabat karena enggak ketemu. Meskipun ketemu sahabat tapi enggak ketemu Nabi. Najasyi misalnya. Najasyi meninggal, Nabi perintahkan salat gaib karena di kaumnya tidak ada yang menyolati dan mengurusi. Tidak bertemu, dan disebut mukhadram, orang-orang hidup di masa Nabi tapi tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang-orang muslimin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya ada, ya, aslab rijal wa nisa, ada tulang sulbi, anak keturunan laki-laki, wanita, min ummati, dari umatku, yadkhuluna jannah bil ghairi hisab, kelak mereka masuk jannah tanpa hisab, jauh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kemudian Nabi membaca wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, berdalil dengan ayat ini. Ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Maka ini menguatkan seperti apa yang disebutkan Syekh Sa'di, ada golongan lain ya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ini bisa beda dari sisi belum bisa bergabung dengan mereka karena keutamaannya ya berbeda tingkat, ataupun dari sisi zamannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Namun bukan bermakna surga atau jannah firdaus yang tertinggi hanya dihuni oleh para nabi atau khusus para sahabat, bahkan setiap orang bisa. Makanya Nabi menghasung umatnya untuk berdoa salullah al-firdaus ala'ala, mintalah surga firdaus yang tertinggi, tidak membuat umatnya berputus asa tapi berusaha dan berharap ya. Allah alam suhab ya. Dan disebutkan di ayat yang setelahnya dzalika fadlullah yutihi may yasha, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Disebutkan di antara tafsir adalah agama Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.